Kelanjutan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan kita masih berada di pembahasan bab yang ke-28 dari Kitabul Ilm. Bab al-ghadab fil mawa'idati wa ta'lim idza ra'a ma yakrah. Bab seseorang marah tatkala memberikan mawa'idah dan ta'lim, tatkala melihat sesuatu yang ia benci. Dan sudah kita lalui bahwasanya al-ghadab indah ma'idah atau ta'lim yakun indah hajah, tatkala dibutuhkan untuk memberikan peringatan kepada yang diberi ma'idah atau ta'lim tersebut. Adapun aslinya, tatkala seorang memberikan nasihat atau ta'lim kepada saudaranya adalah al-rifq, seperti telah kita lalui di kitab yang sama dari Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, Kitabul Ilm min Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, yang telah kita lalui, itu rifqul muallim bil muta'allim. Artinya seorang muallim, seorang guru, seorang pemberi nasihat itu bersikap lemah lembut terhadap yang diajarinya. Inilah kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha rafiqun yuhibbu rifq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha lemah lembut dan mencintai kelembutan. Dan selain riwayat fil amri kulli, mencintai kelembutan dalam semua perkara. Dan Nabi mengatakan marifqu fi syai'in illa zana wa manuzi an syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan ada pada suatu perkara melainkan akan menyebabkan indahnya perkara tersebut, itu baiknya perkara tersebut. Dan tidak dicabut kelemah lembutan di suatu perkara melainkan akan menyebabkan buruknya perkara tersebut. Dan juga dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an, dan dari Sahih Muslim, Nabi sallallahu mengatakan man yuhramu ar-rifq yuhramu khair kullah. Barang siapa yang luput darinya sifat ar-rifq, dia tidak memiliki sifat lemah lembut, maka luput darinya semua kebaikan, semua kebaikan. Jadi al-asal at-ta'lim wal mu'idah itu beres, akan tetapi tatkala ada sebab-sebab yang harus menyebabkan menyampaikan dengan asyiddah itu bil-ghadab, maka disampaikan agar tujuannya tersampaikan, dan agar yang diberi mu'idah bisa menerima nasihat tersebut. Seperti yang telah kita lihat hadis yang pertama dari bab yang ke-28, hadis Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang dari sahabatnya mengadu kepada beliau tentang imam salatnya yang memperpanjang salat, itu melampaui batas dalam membaca surat tatkala salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur imam tersebut dan berikan mau'idhah dengan keras, ayuhan nas innakum munafirun, wahai manusia semuanya kalian adalah orang-orang yang membuat lari dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kalian ada orang yang menyebabkan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, lari dari salat berjamaah. Kemudian salat bin nasi fali khafif fa'innatimul marid wabda'if padal hajah. Barang siapa yang salat mengimami yang lainnya, maka hendaklah meringankan salatnya, karena di belakangnya itu ada orang sakit, ada orang yang lemah, dan juga ada dal hajah, orang yang memiliki kebutuhan. Dan juga seperti yang disebutkan kisah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, Nabi pun menegur sahabatnya Mu'ad bin Jabal, padahal Mu'ad bin Jabal sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cintai, sampai Nabi bersumpah, ya Mu'ad wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'ad demi Allah sungguh aku mencintaimu. Dan Nabi ulang 3 kali. Bersama dengan itu, ketika beliau terjatuh pada kesalahan yaitu mengimani kaumnya dengan bacaan yang terlalu panjang, atau salat isya bersama kaumnya, dan beliau membaca surat Al-Baqarah, sampai terjadi ada makmumnya yang mundur dan salat sendiri kemudian pulang. Dan tatkala sahabat tersebut dituduh oleh sebagian sahabat menjadi orang munafik dan mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ia bukan seorang munafik, hanya saja iman yang baca bacaan yang sangat panjang dan saya memiliki hajat kebutuhan yang harus saya selesaikan, maka Nabi menegur Mu'adz dengan keras, afatanun anta ya Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz, kalau engkau tidak membuat fitnah wahai Mu'adz. Dan Nabi SAW ulang 3 kali kalimat tersebut. Sehingga Nabi marah ketika makan mu'idah. Itu indah haja. Jadi marah ketika dibutuhkan ketika makan mu'idah. Ini perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sekali lagi, aslinya arif. Dan masih ada 2 hadis dalam bab ini yang berkaitan dengan al-ghadab fi mu'idah. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد سبق تسبت كان وقيلنا الحافظ رحمه الله تعالى لفتح الباري بواسطه عبد الله بن محمد جيك ابني اطلقان لصحيح البخاري فهو المسندي الجعفي سبق الله من سنة عبد الله بن محمد تسبت كان سبقنا نسبة أرقون جدا مكا جدا المسندي الجعفي. Karena Masyaikh Bukhari yang namanya Abdullah bin Muhammad Sayyid Bukhari ada 4. Ada Ibn Abi Syaibah, ada Ibn Asma, ada Ibn Abi Al-Aswad. Tapi kalau diitlakan, yang dimaksud Al-Musnadi Al-Jufi. Qala haddatsana Abu Amir, wa Abu Amir Al-Aqadi, Abdul Malik Ibn Amr. Qala haddatsa Sulaiman Ibn Bilal Al-Madini, عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يعني كان ربيعة الرأي قرون إمام مالك رحمه الله تعالى عندما سيأتي ما سيئت أثار ربيعة بن أبي عبد الرحمن بكتاب العلم ليس أي بخاري حمد عندك هذا أثرني yang sangat bagus sekali untuk seorang talibul ilm. Maka la yanbaghi li ahadin syai'un indahu syai'un min ilm an yubayyi'a nafsah. Kata beliau rahimahullah ta'ala memberikan nasihat kepada talabatul ilm dan ahli ilm. Beliau mengatakan la yanbaghi li ahadin indahu syai'un min ilm an yubayyi'a nafsah. Tidak layak bagi seorang yang jadi memiliki ilmu atau saudara ilmu untuk menyia-nyiakan dirinya. Maknanya seorang yang telah diberi karunia oleh Allah Subhanahu dengan ilmu, hendaklah dia menjaga ilmunya sehingga ilmunya bermanfaat untuknya dan untuk kaum muslimin secara umum. Ini nasihat untuk kita para talabatul ilm. Bagi kita yang telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan talabul ilm, maka gunakan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Jangan disia-siakan. Talabul ilm merupakan kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Sudah kita lalui ada yang menunjukkan keutamaan para talabatul ilm. Innallaha tawbah innal malaikat tawbah adiniyata li talibul ilmi ridan bima yatlub. Para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para talabatul ilm. Ridan bima yatlub. Dikarenakan ridha dengan apa yang mereka cari. Dan juga hadis yang telah kita lalui di kitabul ilm. Nabi SAW bersabda, man yudillahu bi khairan yufaqihu fid din. Di hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, faham dengan agamanya. Dan Imam Bukhari menyebutkan kalam yang mana kalamnya datang marfu'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disahihkan oleh sebagian ulama. Innamal ilmu bita'allum, ilmu hanya bisa didapatkan dengan belajar. Wa man sarata tariqan yatamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga dan keutamaan-keutamaan yang lainnya. Maka jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan nikmat tersebut, bahkan harus kita syukuri. Dan jangan sampai terjadi seperti yang sering kita ingatkan, jangan sampai terjadi pada kita, kita tersiksa atau merasa tersiksa dengan kenikmatan yang Allah berikan. Maknanya Allah memberi kenikmatan kepada kita, tapi kita tidak menyadari dan tidak mensyukuri nikmat tersebut, bahkan merasa tersiksa dengan nikmat tersebut. Talabul ilm merupakan kenikmatan yang sangat besar. Maka ketika kita diberi kemudahan tersebut, maka syukuri hal tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan nikmat. Dan jangan sampai merasa tersiksa, merasa berat dalam menuntut ilmu. Itu merupakan sebab kemuliaan yang hakiki. Dan jangan sampai kita terbawa oleh bisikan dan godaan syaitan yang berusaha menjauhkan kita dari talabul ilm. Berbagai macam syubhat dilontarkan oleh syaitan kepada seorang talibul ilm, yang mana intinya ingin menjauhkan seorang talibul ilm dari talabnya. Maka kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati. Talabul ilm merupakan sebab kemuliaan yang hakiki. Maka syukuri tersebut. Kalau tidak, maka pasti akan dicabut. Pasti akan dicabut nikmat tersebut. Kami janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Allah beritahukan kepada hamba-hambanya, jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan kepada kalian nikmatku, dan kalau kalian mengkufurinya, maka adabku sangat pedih. Bagi yang tidak mensyukuri nikmat talabul ilm, talabul lagi merasa terbebani, tersiksa dengan talabnya, maka pasti akan dicabut kenikmatan tersebut. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, dan ini harapan kita, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan Allah tambahkan, akan tambahkan kenikmatan tersebut. Wa nasallahu ta'ala taufiq. Kemudian kata beliau, menyebutkan Rabi Abna Abdul Rahman Al-Yazid Mawlal Mumba'is Zaid bin Khalid Al-Juhani anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sa'alahu rajul anna luqata faqala i'rif wika'aha aw qala wi'aha wa ifasaha thumma arifha sana thumma istamti biha fa in ja'a rabbuha fa'addiha ilayh qala fadalatul ibil fa zabiba hatta ihmarat wajnata aw qala ihmarra wajhu فقال وما لك ولها معها ثقاؤها وحداؤها تيدو ما وترعى الشجر فضرها حتى يقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو لبيعك. Dan Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu ketika ditanya oleh seorang sahabatnya tentang luqatah, tentang hukum barang temuan. Barang maksud sini barang temuan yang berharga, atau sesuatu yang tidak berharga, senilai aso atau yang sejenisnya, maka tidak perlu ditarif. Jadi kalau kita menemukan barang yang berharga, apa yang hendaknya kita lakukan? Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat yang tersebut, beliau melakukan i'rif wika'aha au qala wi'aha wa ifasaha inna harif hasanah. Kata dikenali olehmu wika'nya, tali tempat barang tersebut. Begitu pula wi'anya atau ifasnya, itu tempatnya. Sekarang dulu kalau uang baik dinar atau dirham bisa disimpan di kantong, dan kantongnya diikat. Maka seorang menemukan kantong tersebut, katanya kenali talinya, itu pengikatnya dan kantongnya. Setelah itu bagaimana? Kata Nabi, "Summa arif hasanah." Kemudian umumkan selama 1 tahun. atau siapa yang kehilangan barang, atau siapa yang kehilangan uang. Kalau ada orang yang datang, maka kita tanya, bagaimana ciri barang kamu hilang? Kalau dia bisa menyebutkan bentuknya atau jenis kantong dan tali yang tadi sudah kita kenali, maka wajib bagi kita menyerahkan barang tersebut dengan tanpa harus meneliti lebih jauh, diberikan. Akan tetapi kami sudah saya tahu kita umumkan dan tidak ingin datang, katanya semestante biha, kamu boleh menggunakannya, memanfaatkan barang tersebut. Kalau dia ada buha, dan seandainya ketika engkau sudah menggunakannya datang pemiliknya, faat biha ini, maka engkau serahkan barang tersebut kepadanya. Dan kalau jika engkau telah memakainya, maka engkau ganti kepada pemiliknya tersebut. Karena yang kau gunakan seperti wadiah, seperti wadiah. Hanya saja Nabi di sini menetapkan boleh digunakan sholat ta'rif selama 1 tahun. Ini hukum yang sangat bermanfaat sekali. Karena tersebut terkadang terjadi pada kita. Mungkin ketika kita di jalan, kita menemukan dompet isinya uang dan nilainya, jumlahnya bernilai. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita pungut dompet tersebut, seandainya kita ingin memungutnya, kemudian kita lihat ciri-ciri dompet tersebut, bagaimana cirinya. Kemudian nanti kita umumkan, dan ketika mengumumkan, jika saya mengumumkan kepada siapa yang kehilangan dompet isinya sekian, nanti orang datang dan mengaku, orang yang tidak amanah, dia mengaku kesempatan untuk mengambil barang yang tersebut. Tapi umumkan siapa yang kehilangan barang atau kehilangan uang. Kemudian ketika datang, maka kita tanya, ini kalau di dompet, dompetnya seperti apa? Kalau dia bisa merinci bahwasanya dompet seperti ini, dan betul, maka kita serahkan. Itu berarti pemiliknya, itu pemiliknya. Dan kalau tidak, maka kita boleh menggunakannya. Satu tahun tidak ada yang datang, kita boleh menggunakannya. Tapi kalau setelah itu datang pemiliknya, maka kita berikan. Kalau sudah kita gunakan, kita ganti apa yang telah kita pakai tersebut. Kemudian itu Nabi ditanya tentang fadalatul ibil, tanya tentang jika barang temuannya berupa ibil, berupa unta. Maka Nabi ketika ditanya tentang unta, fadhabiba, beliau marah sampai terlihat wajahnya merah. Kemudian beliau berkata, ma laka walaha, apa urusanmu dengan unta? Ma siqa'uha wa hida'uha. Karena unta itu memiliki siqa dan memiliki hida. Dia bisa menyimpan air di tubuhnya dan juga memiliki hida. Memiliki hida itu sepatu di kakinya. Maknanya dia memiliki kekuatan untuk membela diri. Kalau ada misalnya hewan buas atau lain, dia bisa membela diri. Dan juga untuk pertahanan kehidupannya, dia memiliki simpanan air ketika dia meminum air. Jadi tidak akan ibil atau unta tersebut tersia-siakan, dia masih bisa mempertahankan hidupnya. Tadi dulu watar asyajar, karena dia bisa datangi tempat air itu untuk minum dan bisa mencari makan sendiri dengan memakan dari dedaunan. Kabarha, maka kalau kamu mendapatkan unta yang tidak ada pemiliknya, biarkan tersebut hatta yalqaha rabbuha, sampai ditemukan oleh pemiliknya. Qala fadala tawganam, kemudian ditanya kembali sahabat tersebut, Nabi SAW dan sahabat tersebut tentang barat al-ganam, tentang jika barang temuannya berupa ganam, berupa kambing. Dan kalau riwayat yang lainnya, datang banyak riwayat tentang hadis ini, ganam disebutkan sebelum unta. Karena kalau kamu mendapatkan ganam, itu mendapatkan barang temuannya berupa kambing, hiya laka awli akhika awli dan. Kambing yang kamu temukan itu inna katanya akan dipungut olehmu atau ditemukan oleh pemiliknya atau dipungut oleh yang lainnya, oleh saudaramu, atau kalau tidak akan dimangsa oleh serigala. Namanya kalau diem, kalau gomeng, kalau kambing berulang temuannya boleh dipungut seperti barang temuan yang lainnya selain unta, boleh dipungut. Karena kalau tidak katanya ini ditemukan oleh saudaramu, ini pemiliknya atau yang lain, kemudian memungutnya, atau kalau tidak dia akan menjadi mangsa untuk serigala, akan sia-sia. Akan tapi seperti disebutkan oleh Yazid Maulal Mubaid, di rakyat yang lainnya, Ghanim juga sama, harus ditarif, harus diumumkan. Ini milik siapa? Ini milik siapa? Kalau tidak ada, maka kamu boleh menggunakannya. Boleh memerah susunya, seandainya ada susunya, dan boleh juga disembelih atau dimakan dagingnya setelah diumumkan. Dan kalau nanti ada pemiliknya datang mencarinya, maka kita berikan atau kita ganti seandainya sudah kita sembelih. Ini hadis Zaid bin Khadijah Al-Juhani radhiyallahu taala anhum. Adapun kalau barang temunya berupa perkara yang kafi, yang tidak berharga, seperti tongkat atau cambuk atau sejenisnya, kita nemu uang 2.000, 5.000, 10.000, kalau kita tahu misalnya jatuh dari orangnya, maka kita kembali kepada orangnya. Tapi kalau kita tidak tahu, tidak ada siapa-siapa yang bisa kita tanyakan atau yang jatuhnya, boleh bagi kita mengambilnya langsung, mengambilnya kemudian memanfaatkannya. Dan seandainya kita mensedekahkannya itu baik, seandainya dimaksud sendiri juga tidak mengapa. Dan seandainya dia khawatir dengan sesuatu, maka terus lagi tinggalkan juga tidak mengapa. Tapi seandainya diambil langsung dan digunakan sesuatu yang nilainya kecil, yang pemiliknya kalau jatuh tidak mencarinya, itu tidak perlu ditarif. Misalnya dari sini Nabi SAW marah ketika ditanya tentang baratul ibil malaka walaha. Kemudian hadis yang terakhir, qala haddatsana Muhammad bin Ala wa Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama Abdurrahman indak Abu Usama masmu Abi Usama Ahsan Muhammad bin Usama An Buraid Buraid bin Abdullah An Abi Burda dari kakeknya berarti Buraid bin Abdullah bin Abi Burda An Abi Musa Abu Musa ayahnya Abu Burda Abu Musa al-As'ari. Siapa ini? Sa'id. Masmu Abi Musa. Abu Musa siapa namanya? Siapa yang jawab? Yang baru Ahmad. Masmu Abi Musa. Ahsanta Abdullah ibn Qais al-As'ari radiyallahu ta'ala. Qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam man asya karihaha falamma ukfir alaih lama aksara al-as'ilata alai wabila thumma qala linnas saluni amma syi'tum qala rajul man abi qala abuka hudafa faqama akhar faqala man abi ya rasulullah faqala abuka salim maula syaiba falamma ra'u marna fi wajhi qala ya rasulullah inna natubu ila allahi azza wa jalla. Dari Abu Musa bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala an, dia berkata pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara-perkara yang beliau tidak sukai, perkara yang beliau benci. Dan kalau orang-orang banyak bertanya, maka beliau marah. Maka kemudian berkata kepada manusia, tanyalah kepadaku, amma syi'tum, pertanyaan yang kalian kehendaki. Dalam keadaan beliau marah. Maka ada yang bertanya, itu Abu Ibn Hudasa, man abi wa rasulullah siapa ayahku? Dan sudah kita lalui, kenapa beliau bertanya tentang ayahnya? Karena beliau sering dicemooh oleh sebagian orang atau diejek oleh sebagian orang bahwasanya bapakmu itu bukan Hudasa, bukan Hudasa. Maka beliau penasaran. Maka beliau bertanya kepada Nabi Sallam, man abi wa siapa ayahku? Maka dia menjawab, abuka Hudasa. Faqama akhar, kemudian berdiri yang lainnya, itu Sa'ad bin Salim maula Syaibah, min abi ya Rasulullah, siapa ayahku ya Rasulullah? Faqala, maka dengarkan, abuka Salim maula Syaibah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu, beliau paham dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sedang marah. Dan kalau Umar melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kalau marah itu ihmar wajhu, wajahnya berubah menjadi merah. Karena beliau berkulit putih. Kalau marah itu terlihat dari perubahan wajahnya. Faqala, maka Umar berkata, ya Rasulullah, inna natubu ilallahi azza wa jal. Ya Rasulullah, kami bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai riwayat, dan kecuali di bait setelahnya, Ketika Umar melihat Nabi marah, beliau berlutut di hadapan Nabi SAW dan berkata, Rabbi Nabilahi Rabba, Wabil Islami Dina, Wabil Muhammadin Nabiya. Wahai Rasulullah, kami telah ridha Allah sebagai Rabb kami, dan Islam sebagai agama kami, dan engkau sebagai Nabi kami. Kemudian Nabi SAW itu reda dari marahnya. Ini hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Dan syahidnya ghadab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang perkara-perkara yang beliau benci. Ini dia yang ke-28, jadi boleh ghadab indal hajjah. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihayn. Pada pertemuan terakhir kita telah selesaikan bab yang ke-45 dari kitab Al-Ilm, Riful Alim Bil Muta'allim. Bab seorang alim bersikap lemah lembut terhadap talibnya, terhadap muridnya. Dan sekali lagi ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang muallim, bersikap lemah lembut terhadap muta'allimnya, terhadap muridnya. Tentulah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Alim waris. Dan seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lantabu min haulik, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Fa'fu anhum, maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajaklah musyawarah dalam perkara-perkaramu. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, dan engkau jika sudah berazam dengan suatu perkara, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Syahid dari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik secara mutlak, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau bersikap keras dan berhati kasar, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia akan lari dari sisi beliau. Apalagi selain Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka sifat rifq dan alim itu sikap atau sifat yang khas ini ke seorang muallim. Dan sekali lagi, para talabatul ilm atau al-muta'allim, seorang talib, itu merupakan karunia bagi seorang muallim. Seorang muallim harus bersyukur ketika ada orang-orang yang mau mengambil ilmu darinya. Karena orang-orang yang mengambil ilmu tersebut akan menjadi penggantinya ketika dia sudah tidak ada, akan menjadi generasi penerus yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita bantu, kita dorong, dan kita beri semangat untuk menuntut ilmu tersebut, karena generasi setelahnya itu ada di tangan mereka, Badallahi Subhanahu wa taala. Keadaan dakwah salafiyah setelah kita itu ada di tangan anak-anak dan murid-murid kita, Badallahi Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha agar mereka lebih baik keadaannya dari kita. Sifat rifq itu perkara yang sangat penting. Kita jadikan murid-murid kita itu seperti anak-anak kita, sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk putra-putra kita, dan bersikap lemah lembut dan ingin agar putra-putra kita bahagia dan senang, maka kita pun bersikap seperti itu kepada murid-murid kita. Dan tidak boleh sebaliknya, bersikap keras kepada murid-murid kita, lebih-lebih menganggap murid-murid kita sebagai adik, sebagai hamba saya atau pembantu-pembantu kita, atau orang-orang yang butuhkan kita yang kadang kita tidak butuh kepadanya. Ini sikap yang tidak baik, sikap yang tidak baik, yang bisa menyebabkan manusia lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di baslahnya, bab yang ke-6, Syekh Muqbir Ramadan berikan terjemah banyak dengan la yunhar at-tullab idza iqtarabu min al-alim. Tidak dihardik para penuntut ilmu tatkala mereka mendekat dari seorang alim. Ini pun adab yang harus dimiliki seorang alim, seorang muallim, seorang da'i ilallahi azza wa jalla itu sifat tawadu, sifat tawadu kepada para talabahnya. Ketika para talabahnya harisin semangat dalam tabul ilm dan mendekat kepadanya, maka jangan sampai dihardik, jangan sampai diusir dari sisinya. Dan ini dilihat langsung dari amalan beliau, yaitu Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Syekh Muqbil, beliau alim mengkibar ulama. Bersama dengan itu di majlisnya, ketika misalnya mau memulai majlis, itu anak-anak kecil bergelantungan di meja-meja beliau. Yang ini ingin baca Al-Quran, yang ini ingin baca hadis, yang ini ingin baca syair. Dan diberi kesempatan oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan ada suatu pengalaman, suatu ketika ada seorang yang baru datang Urduni, dari mana, ketika pertama hadir di majlis Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dia melihat sesuatu yang aneh yang tidak pernah dilihat di majlis yang lainnya. Nah, awalnya dikarenakan ketidakpahamannya, katanya kalau majlis Syekh Albani tidak seperti ini, itu yang hadir itu kibar talabah kibar. Nuhum, ini Syekh Muqbil karena anak-anak kecil hadir sini. Tapi tidak berapa lama kemudian dia baru paham bagaimana kadar keilmuan Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Dan dia baru paham. Baru ini, tadinya kalau awal datang kelihatan tinggi, ini majlis yang tidak bermutu kalau bahasa kitanya. Oh, tapi setelah itu baru paham. Sekali lagi, dan ini tidak mengurangi kemuliaan seorang alim atau mu'alim, seorang da'i ketika bertawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma tawadda ahadun lillahi azza wa jalla illa rafa'. Tidaklah seorang bertawadu karena Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Dan dalam hadisnya menyebutkan satu hadis, itu hadis Qudam bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, al-Imam Tirmidzi Ibrahim Indek Musnad Tirmidzi أحسنت محمد بن عيسى بن بيه. حدثنا أحمد بن مني قال أخبرنا مروان معاوية عن أيمن بن نادر عن قدامة بن عبد الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي الجمار على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح. وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث حسن صحيح. وأيمن النادل هو ثقة إله الحديث. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح وهذه الأحاديث التي أزم دار قطني أن يخرجها كما في صفا كدن الإلزامات. والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة. وقدام نبي الله رضي الله عنه دي بركاته أكو ملحب نبي صلى الله عليه وسلم ketika hajatul wada, beliau sedang melempar jimat, melempar jamrah. Jadi ketika hari pertama melempar jamrah Aqabah, dan hari-hari berikutnya, tiga hari setelahnya, tiga tempat, jamratul ula, saniya, dan jamratul Aqabah. Kata beliau, tatkala beliau melempar jamrah, laisa darbun wala tardun, tidak ada penyadabun wala pardon, tidak ada si pemukulan atau pengusiran, wala ilaika ilaik, wala kalimat ilaika ilaik, itu menjauh, awas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melempar dengan bersama-sama, berbeda dengan muluk pada zaman sekarang. Kalau ada penguasa atau raja datang ke tempat, baik dalam negeri yang lainnya, maka yang lain disingkirkan. Kalau tempatnya harus steril, harus jauh semuanya. Nabi tidak seperti itu. Tidak ada pengusiran, tidak ada darbun, tidak ada tardun, tidak ada ilaika ilaik, bersama-sama. Ini menunjukkan ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.